Mukunda jalana muter ter datang ti kaler tur kabulu ieur jalan Braga mobil plat beureum perhiasan emas narenceum tahan harga jaga gengsi meuli tarasi shopping jalma gede soal harga itu mah soal sepele tontonan nu gratis pamer mode nu garelis lulak tilak ucat acet nu nenjokeun panas tiris tahan sajarah unta ganti ente niru cara nu sejen duh jalan nu paten hey jalan konsekuen jalan Braga keurin kagigir satengahna peak ku parkir bareng macet lalu lintas heserek mundur jalan Braga jadi jalan kelas hiji jadi catur pangimpian urang sisi pusat perdagangan uratna di kota kembang pageuh kuat jalan Braga ngarojong kabalarea masuk keretek becak roda bemo konda jalana muter ter datang ti kaler tur kaburu liur jalan Braga mobil plat beureum perhiasan emas narenceum tahan harga jaga gengsi meuli tarasi tempat shopping jama gede soal harga itu mah soal sepele tontonan nu gratis pamer mode nu garelis tulak hilang ucat acet nu nenjokeun panas diri serek mundur duh bak nu ngatur keun wayah nasabar jalan Braga jadi jalan kelas hiji jadi catur pangimpian urang sisi pusat perdagangan urat nanti kota kembang pageuh kuat jalan Braga ngarojong ka Balarea.